بسم الله الرحمن الرحيم. Saya coba bacakan yang dari sini. Bismillah. Ustaz boleh bertanya? Boleh, silakan. Apakah bertawasul meminta didoakan oleh ustaz, ulama, orang alim itu diperbolehkan? Boleh. Kalau minta didoakan orang masih hidup, boleh. Bukankah Nabi saling mendoakan? Nabi minta didoakan oleh sahabatnya, sahabat mengatakan, antakan Nabi, tapi Anda juga bisa mendoakan saya. Bukankah Nabi sering minta diperdengarkan ayat Al-Quran? Kadang Abdullah bin Mas'ud, kadang Ubay bin Ka'ab. Ketika diperdengarkan, mereka mengatakan, bukankah Anda yang Nabi? Kata Nabi, tidak ada salahnya, saya minta kepada Anda diperdengarkan. Ya, enggak ada masalah teman-teman sekalian. Bukankah radhiyallahu ta'ala anhum bagian dari doa, dari kita yang hidup, kepada yang sudah wafat? Silakan untuk minta doa kepada orang tua. Ada kalimat-kalimat doa saling mendoakan. Kalimat Quran saling mendoakan. Silakan cek. Kita diminta mendoakan untuk anak kita. Ya, ada doa orang tua kepada anaknya. Ada doa kepada murid, guru kepada muridnya. Ada doa kemudian anak kepada kedua orang tuanya. Boleh, sah-sah saja. Dan dari dulu, setiap guru mendoakan murid. Setiap murid mendoakan guru. Selalu seperti itu. Makanya antum sebelum belajar ilmu, coba belajar adab dulu. Karena semua para ulama pada umumnya akan mendahulukan adab dibandingkan dengan ilmu. Adab. Karena ketika adab itu ada, maka ilmu akan cepat datangnya. Dan ketika diamalkan, akan diamalkan dengan adabnya. Karena itulah para ulama ketika selesai belajar dan mengajar, mereka akan menulis terlebih dahulu kitab adab dibandingkan kitab ilmu. Ya, itu poin kami. Diboleh silakan. Antum minta doa, didoakan. Begitupun guru antum didoakan oleh antum sekalian. Ya.